Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabawti rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Abu Utsman as-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa yashhadu anna Allah ta'ala mawsufun bi sifatil 'ula التي وصف بها نفسه في كتابه. Dan beliau juga mempersaksikan Allah Ta'ala disifatkan dengan sifat al-ula, sifat yang maha tinggi. التي وصف بها نفسه في كتابه. Yang Allah mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat itu di dalam kitabnya. Wa ala lisani nabiyhi, dan juga disifatkan untuk Allah melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yamti syai'an minha wa la ya'taqid syabahan lahu bi sifati khalqihi. Di sini kalimat la yamti syai'an minha, Syekh Ahmad An-Najmi membenarkan ibaratnya. Beliau katakan harusnya dibaca la yumfa syai'un minha. Demikian pula wa la yu'taqad syabahun lahu. Cuma Allah alam dari siak, ya, kalau dibaca la yamti syai'an minha juga boleh wallahu alam, sebab yang tidak menafikan maksudnya di sini al-muallif, ya, bahwa beliau tidak menafikan sesuatu pun dari sifat itu. Tapi kalau dibaca la yumfa syai', itu artinya kaidah umum, tidak boleh dinafikan. Ya. La yanfi syai'an minha, dan ia tidaklah menafikan sesuatu pun dari sifat-sifat itu. Wala ya'taqid syabahan lahu bi sifati khalqihi, dan dia tidak meyakini ada keserupaan bagi Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Bal yaqulu, bahkan dia berkata, inna sifatihi la tushbihu sifatil marbubin kama la tushbihu dhatuhu dawatil al-muhdithin atau dawata al-muhdithin. Nah, ta'ala Allahu amma yaqulu al-mu'attilatu wal-mushabbihatu uluwan kabira. Bahkan yang dia katakan, yang dia yakini bahwa sifat-sifat Allah tidaklah menyerupai sifat-sifat makhluk al-marbubi yang dicipta, sebagaimana zat Allah tidak menyerupai zat makhluk yang diadakan. Maha suci Allah terhadap apa yang dikatakan oleh al-mu'attilah dan al-musyabbihah dengan ketinggian yang maha besar. Di sini penulis menekankan kaidah penting dari kawaid dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Kaidah yang pertama, bahwa ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah tetapkan, yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hamba yang paling mengenal Rabb-nya dan mendapatkan wahyu dari sisi Allah, sebagaimana Rasulullah mensifatkan Allah dengannya, menjelaskan sifat Allah di dalam hadits-hadits-Nya. Maka ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ini keyakinan yang pertama, usul i'tiqad yang pertama. Kemudian usul i'tiqad yang kedua, bahwa di sunnah wal jamaah di dalam sifat-sifat mereka menetapkannya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Tidaklah mereka menta'til as-sifat, ya, dan tidak pula mereka mentashbihnya. Tidak dita'til artinya tidak dihilangkan kandungan maknanya, dihilangkan maknanya. Apa dihilangkan secara keseluruhan atau dihilangkan secara sebagian. Dan tidak pula ditashbih. Tidak pula diserupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Iya. Tetapi ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat isbatun, penetapan bila tashbih, tanpa menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Watanzihun bila ta'til, dan mensucikan Allah untuk sama dengan makhluk, tetapi bukan artinya dia menghilangkan sifat. Bukan artinya dia menghilangkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini telah sesat dua kelompok. Dalam bab asma sifat. Kelompok yang pertama yang sesat dalam hal ini adalah kelompok al-mu'abdilah. Dan kebalikannya kelompok yang kedua, yaitu kelompok al-musyabbihah. Iya. Al-mu'abdilah dari kalimat ta'til, dia menganggurkan, membatalkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dari mana ta'til ini, disebut mereka mu'abdilah. Dan kelompok al-mu'abdilah, ada yang menta'til seluruh nama dan sifat Allah. Dari menta'til sifat-sifat, nama-nama dia tetapkan. Dari menta'til sebagian. Ini tiga jenis al-mu'abdilah secara umum. Secara terperinci, al-mu'abdilah ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok al-jahmiyah. Ini kelompok al-mu'abdilah yang pertama. Al-jahmiyah. Al-jahmiyah, mereka menafikan seluruh nama dan sifat Allah. Tidak ada yang mereka tetapkan sama sekali. Kecuali satu sifat saja. Yaitu sifat al-wujud. Mereka hanya tetapkan sifat ada untuk Allah. Itu saja. Yang lainnya mereka ta'til. Tidak disifatkan dengan sifat apapun. Kelompok yang kedua adalah kelompok al-mu'tazilah. Al-mu'tazilah, mereka menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Karena itu mereka katakan sami'un bila sam'in. Ya. Disebut dengan nama sami' yang artinya maha mendengar. Tetapi tidak ditetapkan untuknya sifat mendengar. Ini orang-orang mu'tazilah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok al-asyairah. Orang-orang asyariyah. Mereka hanya menetapkan tujuh sifat saja. Hanya menetapkan tujuh sifat saja. Iya. Dan orang-orang belakangan asyariyah, ada yang menambah sifat ke-8. Mereka sebut dengan nama sifat at-takwin. Kemudian kelompok yang keempat dari al-mu'abdilah adalah kelompok al-maturidiyah dan al-kullabiyah. Ini mirip dengan asyariyah, cuman mereka lebih identik. Mereka menambah sifat yang ke-8 dalam sebagian hal yang mereka tetapkan. Mereka dikenal dengan menafikan sifat ikhtiariyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan masyiah atau sifat-sifat fi'liyah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini kelompok al-mu'abdilah. Globalnya ada yang menafikan seluruh nama dan sifat, ada yang menetapkan nama, tidak menetapkan sifat, dan ada yang menetapkan sebagian saja. Ini mu'abdilah. Dan semuanya sesat. Jelas? Kebalikannya adalah kelompok al-musyabbihah. Mereka berlebihan menetapkan, sampai mereka katakan Allah mempunyai tangan, tangannya sama dengan tangan kita, mempunyai wajah sama dengan wajah kita. Ini namanya apa? Musyabbihah. Dan setiap orang yang melakukan tashbih, dia adalah mu'abdil. Dan setiap orang yang melakukan ta'til, dia pasti musyabbih. Itu kaidah. Kenapa? Sebab orang-orang al-mu'attilah, kenapa mereka menta'til nama-nama dan sifat? Ya karena mereka mengatakan kalau kita tetapkan Allah mempunyai wajah, itu artinya kita samakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka sudah musyabbiha awalnya. Ya. Karena alasannya kalau kita tetapkan wajah, kita samakan Allah dengan makhluk. Itu kan keyakinan musyabbiha. Untuk lari dari keyakinan ini, maka mereka pun menta'til. Kalau begitu tidak ada wajah untuk Allah. Bukan wajah di situ yang diinginkan. Kalau menurut apa orang-orang Asy'ariyah. Karena itu hati-hati di terjemahan Al-Quran. Illa wajhi rabbika, illa btiga'a wajhi rabbika. Kecuali mencari keridhaan Allah diterjemahkan. Ya. Dan ini ta'til dari ta'wil. Artinya diterjemah kecuali mencari wajah Rabbmu. Cari wajah Rabbmu. Ya. Kalau terkandung di dalamnya mencari keridhaan, makna itu terkandung di dalamnya, tidak ada masalah. Tapi dia harus tetapkan di situ. Mencari wajah, penetapan sifat wajah. Jelas? Iya. Nah. Demikian pula setiap musyabbih dia mu'abdil. Ya. Sebab tatkala dia mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia, dia telah menta'til makna atau keyakinan yang benar dalam hal ini. Harusnya ketika ditetapkan Allah mempunyai tangan, harusnya diyakini bahwa tangan Allah tidak serupa dengan makhluk. Kan begitu? Ya, maka ini yang ditaatil oleh mereka. Jadi setiap musyabbih adalah mu'abdil. Dan setiap mu'abdil adalah musyabbih. Adapun ahli sunnah wal jamaah, ahlul haq, mereka berada di pertengahan. Di atas dalil yang sangat jelas dari Al-Quran dan sunnah, bahwa mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Mereka tetapkan karena Al-Quran dan Sunnah menetapkannya dengan meyakini bahwa pasti nama-nama dan sifat itu tidak serupa dengan nama-nama dan sifat makhluk. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Ya. Ayat ini kata para ulama bantahan terhadap dua kelompok sekaligus, bantahan terhadap al-mu'attilah dan bantahan terhadap al-musyabbihah. Firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak serupa dengan suatu apapun. Ini bantahan untuk siapa? Hah? Untuk musyabbihah. Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun. Bantahan terhadap orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Bantahan untuk siapa? Ini bantahan untuk al-mu'attilah. Jelas? Ya. Dan dari ayat ini para ulama mengeluarkan faedah yang cukup detail. Apa rahasia? Kenapa di dalam ayat disebutkan wa huwa as-sami'ul basir? Kenapa tidak pakai nama yang lain? Kenapa tidak pakai nama wa huwa Al-Alim Al-Qadir misalnya, Al-Aziz Al-Hakim? Kenapa pakai nama As-Sami Al-Basir? Nah, As-Sami ya maha mendengar, Al-Basir ya maha melihat. Terkandung dari dua nama ini As-Sami penetapan sifat As-Sama, pendengaran bagi Allah. Al-Basir penetapan sifat Al-Basar, penglihatan bagi Allah. Jelas ya? Diambil dua nama, terkandung dalamnya dua sifat, dan dua sifat ini hampir seluruh makhluk memilikinya. Ya, hampir seluruh makhluk memilikinya. Manusia disifatkan punya penglihatan, punya pendengaran. Ya, gajah punya penglihatan, punya pendengaran. Unta punya penglihatan, punya pendengaran. Kan begitu? Hampir setiap makhluk punya sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Dan sini sisi rahasia. Ya. Dibawakannya dua nama ini untuk lebih menetapkan kaidah bahwa menetapkan nama untuk Allah walaupun sebagian makhluk bersifat dengannya bukan artinya menyerupakan Allah dengan makhluk, bukan artinya seperti itu. Ya. Kenapa? Sebab kalau mereka ditanya, apakah pendengaran kamu manusia sama dengan pendengarannya ayam? Jawabannya apa? Jawabannya tidak sama. Loh, kenapa tidak sama? Ya. Bukankah kamu punya pendengaran, dia juga punya pendengaran? Ya, jawabannya pasti tetap tidak sama. Kan begitu? Kalau ayam disifatkan punya pendengaran, manusia disifatkan punya pendengaran, lalu keduanya dikatakan tidak sama, maka tentunya tatkala Allah disifatkan punya pendengaran, manusia juga punya pendengaran, sama atau tidak? Lebih-lebih tidak sama lagi antara makhluk dan yang menciptakannya. Dipahami? Ya. Karena itu menetapkan sifat bukan artinya mentasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukan itu artinya. Iya. Karena itu dibawakan lagi di sini oleh penulis kaidah berikutnya, bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Iya. Sekarang setiap kelompok, kelompok mana saja kalau ditanya zat Allah sama dengan makhluknya, pasti tidak ada yang menjawab sama. Iya. Dipahami? Mereka akan menjawab tidak sama. Iya. Kalau begitu, kalau zatnya tidak sama, maka sifat-sifatnya juga tidak sama dengan sifat makhluk. Iya. Karena itu kaidah dari kalangan para ulama, al-kalam anis sifat far'un anil kalami anidda. Pembicaraan tentang sifat itu adalah cama pembicaraan tentang dat. Maksudnya apa? Kalau dia menetapkan dat untuk Allah dan dat Allah tidak serupa dengan makhluk, maka demikian pula sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Nah, dan ini kaidah ahli sunnah di dalam hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan suatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, karena itu di akhirnya penulis mengatakan ta'ala Allahu amma yaqulul mu'attilatu wal musyabbihah. Dua kelompok dia sebutkan, sebab dua kelompok ini yang sesat dalam nama-nama dan sifat Allah. Uluan kabira, maha tinggi Allah terhadap apa yang diucapkan oleh mu'attilah dan musyabbihah. Ketinggian yang maha besar dengan ketinggian yang maha besar. Kemudian kata penulis, وَيَسْلُكُ فِي الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي ذِكْرِ سِفَاتِ الْبَارِ جَلَّ جَلَالُهُ. Dan mereka menempuh, atau dan ia menempuh, penulis Abu Utsman Sabun yang memberi wasiat, dia menempuh dalam ayat-ayat yang warid, yang datang dengan menyebutkan sifat-sifat Al-Bari, itu Allah Al-Bari. Jalla jalaluhu wal akhbar allati sahhat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi babiha. Ya. Situ tidak ada kalimat fi, ya, ditambah kalimat fi di situ. Kalimat diharuskan dalam konteks. Ya, ditambah oleh Syekh Ahmad dalam syarah. Dan akhbar hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah dalam babnya. Perhatikan ya kalimatnya, hadith yang sahih. Penetapan hadith dia harus sahih sanadnya. Kalau sanadnya sahih, baru dipetik darinya penetapan nama ataupun sifat yang tertera dalam nash hadith. Jadi kata penulis, ya, beliau di dalam nama-nama atau dalam sifat-sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran dan sifat-sifat Allah yang tertera dalam hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh sifat-sifat itu? Ayat maji'ir rabb yaumil qiyamah, seperti ayat tentang datangnya Rabb pada hari kiamat. Nah. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabb-mu, sifat maji. Wa ityanullah fi dhilalin minal ghamam. Apa dalilnya? Hal yanzuruna illa ayatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaika. Nah, itu ayatnya. Wa khalqi adam biyadih, dan penciptaan Adam dengan tangannya. Apa ayatnya? ayat di surah Saffat. Malaka alla tasjud lima khalaqtu biyadai, ya, dengan kedua tanganku. Wastiwaihi ala arsyhi, dan istiwanya di atas arsy. Berapa ayat kemarin dalam Al-Qur'an? 7 ayat. Wa ka akhbar, ini ayat-ayat ya. Ayat-ayat. Wa ka akhbar dan hadis-hadis. Akhbar di sini bermakna ahadi. Nuzulihi kulla lailatin ila sama'id dunya. Ini hadisnya riwayat siapa? Hah? Riwayat Bukhari Muslim. Ada dari hadis Abu Hurairah, ada pula dari hadis Aisyah. Ini hadis mutawatir. Nah. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil layl al-akhir. Ya, dalam sebagian riwayat fi nisfil layl. Yang jelas penetapan Allah turun ke langit dunia. Kemudian wadhahik, sifat tertawa. Ya. Dan sifat tertawa diterangkan dalam sejumlah hadis. Ya. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yadhakullahu azza wa jalla an rujulaini qatala ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa kepada dua orang lelaki. Salah seorang dari keduanya membunuh yang lainnya dan keduanya masuk surga. Ila akhir hadis. Ma'ruf ya. Ya, dua orang lelaki. Yang pertama, seorang muslim ketemu dengan kafir dalam peperangan. Muslim ini dibunuh oleh si kafir. Setelah itu si kafir ini masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia berjihad juga, kemudian terbunuh di jalan Allah. Maka dua-duanya masuk surga. Dipahami? Sebutkan Allah tertawa dari dua orang lelaki. Yang salah seorang dari keduanya membunuh yang lainnya, keduanya masuk surga. Sini penyebutan kalimat tertawa. Dan ini penetapan sifat. Bahwa Allah disifatkan dengan sifat tertawa. Iya. Wan najwa. Kemudian najwa. Berbisik-bisik. Iya. Wawab'il kanif. Wawab'il kanaf. Ala man yunajihi yawm al-qiyamah. Dan peletakan al-kanaf. Allah mendekatkan kanafnya. Apa artinya kanaf? Hah? Bahunya. Kanaf ini bahu. Itu kanaf. Terhadap orang yang Allah bermunajat kepadanya, Allah berbicara kepadanya pada hari kiamat. Ini an-najwa dan wadhul kanaf, keduanya tertera dalam hadis Ibnu Umar riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Taubah. Kita bisa rujuk hadisnya di situ. Ibnu Umar ditanya, "Mada sami'ta an Nabi sallallahu alaihi wasallam fin najwa?" Apa yang kamu dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang najwa? Tentang berbisik-bisik. Maka Ibnu Umar berkata, "Allah Subhanahu wa taala mendekatkan wada'a kanafahu ala 'abdihi," atau mana hadis yang mendekatkan kanafnya kepada hambanya? Ya. Kemudian setelah itu Allah bertanya kepadanya, membisikinya. Ya. Dilihatkan catatan amalannya. Bukankah kamu melakukan ini dan ini? Yang menjawab, benar wahai Rabbku, saya melakukannya. Bukankah kamu melakukan ini dan ini? Ya. Sebutkan dosanya. Iya, benar wahai Rabbku. Sungguhnya saya telah menutupi untuk engkau di dunia, dan pada hari ini saya juga tutupi untuk engkau. Dibisiki untuk kaum mukminin. Adapun orang-orang kafir, maka diteriakkan kepada, dipanggil di atas seluruh makhluk. Katakan, haula'il ladina kadabu ala rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang berdusta terhadap Rabbnya. Itu hadisnya tentang najwa dalam riwayat Muslim dari hadis Ibn Umar. Wa ghairiha, dan selainnya. Ya, selain hadis yang seperti ini banyak ya, hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kaidahnya sabit dalam ayat, sahih dalam hadis, selesai. Semuanya harus ditetapkan. Jelas? Nah. Jadi kata beliau, maslaka as-salafis salih. Ya, jadi beliau, yasluku maslaka as-salafis salih. Beliau menempuh jalan as-salafus salih di dalam sifat-sifat yang warid di Al-Qur'an dan Sunnah. wa aimatid din, dan juga menempuh jalannya para ulama agama. Apa jalan mereka? Bin qabuliha wa riwayatiha ala wajhiha ba'da sihhati sanadiha wa iradiha ala zahiriha wa tasdiqi biha wa taslimi laha wa ittiqai i'tiqadit takyih wa tashbihi fiha wa jitinabi ma yuaddi ila alqawli bi rabbiha wa tarki qabuliha wa tahri au tahrifiha bi ta'wilin yustankar wa lam yunazzil Allahu bihi sultana wa lam yajri bihi lis-sahabati wat-tabi'in was-salafis salihin lisanun. Ya, kata beliau menempuh dalam hal ini jalan para ulama as-salaf dan para a'immah agama. Apa jalan mereka? Yaitu menerima hadits-hadits, ayat-ayat hadits-hadits tentang sifat Allah itu. Menerimanya dan meriwayatkannya sebagaimana datangnya riwayat itu, al-wajihiha. Dia bawakan riwayatnya, tapi dengan catatan ba'da sihhati sanadiha, setelah sanadnya sahih. Wa iradiha ala zahiriha, kemudian dia bawakan sebagaimana zahirnya. Disebutkan dalam hadis tertawa, sebutkan tertawa, jangan ditakwil. Ya. Sebutkan dalam ayat tangan, sebutkan tangan, jangan ditakwil dengan kekuasaan. Nah, dan itu akan melihat ya di mushaf-mushaf terjemahan, ya, khususnya terjemahan selain cetakan Saudi, ya, di terjemahannya hampir seluruh sifat-sifat mereka takwil. Kalau ada penyebutan tangan, mereka sebutkan kekuasaan. Istiwa diartikan kekuasaan, ya, berkuasa. Tidak diartikan istiwa. Nah, yang paling mendingnya adalah terjemahan yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia. Itu pun ada kesalahan-kesalahan dalam hal itu. Seperti istiwa diterjemah dengan bersemayam, itu kurang tepat. Ada sebagian takwil yang lainnya. Ya. Nah, wa iradiha ala zahiriha, dibawakan sebagaimana zahirnya. Wa tasdiq biha, dan dibenarkan dengannya. Wa taslim laha, dan menerimanya. Wa tiqa' i'tiqad at-takyif wa tashbih biha, dan dia menjauhi. Menjauhi, berhati-hati, ya, menghindari untuk meyakini adanya takyif dan tashbih, adanya pembagaimanaan dan adanya penyerupaan dalam hal itu. Tak boleh dia mempertanyakan, membagaimanakan Allah dalam sifat itu. Tak boleh dia tashbih. Wajitinat, dan dia meninggalkan, menjauhi apa yang mayuat, di apa yang mengantar, bisa mengantar kepada ucapan dia menolak sifat itu. Nah, watarki qabuliha au tahrifiha bita'wilin yustankar, dan dari jalan as-salaf, ya, meninggalkan apa yang bisa menyebabkan dia menolak hadith-hadith itu, sifat-sifat itu, atau meninggalkan untuk menerimanya atau mentahrifnya. Nah, apakah ditahrif secara lugawi, tahrif bahir, ataupun secara tahrif ma'nawi, ya, bita'wilin yustankar, dengan ta'wil yang diingkari. Nah, maksudnya takwil yang diingkari adalah takwil orang-orang al-mu'abdilah. Ya, takwilnya orang-orang mu'abdilah. Itu takwil istangkar, takwilnya ahlul bid'ah. Ya, ada pun takwil di dalam penggunaan Al-Quran dan Sunnah. Takwil punya berapa makna? Hah? Dalam penggunaan Al-Quran dan Sunnah punya dua makna. Mana yang pertama, takwil bermakna tafsir. Mana yang kedua, takwil bermakna al-haqiqah allati ya'ulu ilaiha al-ma'na. Hakikat yang sebuah makna kembali kepadanya. Nah, seperti dalam ayat hal yang duruna illa ta'wilah, tentang hari kiamat. Orang-orang kafir tidak membenarkan hari kebangkitan. Maka Allah berfirman, mereka tidak menunggu kecuali takwilnya. Apa artinya takwilnya? Nanti ketika hari kiamat betul-betul terjadi, hakikatnya mereka lihat, baru mereka percaya. Iya, dipahami? Ini dua makna takwil dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada makna yang lain. Karena makna yang diinginkan oleh ahlul bidah dengan takwil, memalingkan pengertian. Tangan diartikan apa? Kekuasaan. Mata diartikan apa? Hah? Pengawasan. Iya. Dan semisal dengannya, ini adalah takwil fasid, tidak dikenal dalam nusus Al-Quran dan Sunnah. Nah, jelas. Dan jangan mengartikan takwil dengan mengertikan, diterjemah dengan kalimat memalingkan pengertian. Salah itu ya, memalingkan pengertian itu takwilnya ahlul bidah. Dia palingkan dari mana yang zahir ke mana yang tidak zahir. Ya, tapi takwil boleh diterjemah dengan tafsir atau diterjemah dengan hakikat yang sesuatu kembali kepadanya. Perhatikan ini ya. Nah, seorang yang kuat akidahnya, dia dalam setiap ibarat detail dalam menerjemahkan, di dalam berbicara, ya, dalam memberikan pensifatan, tidak sembarang, ya, detail dalam semua kalimatnya, apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ghaibiyah dan perkara nama-nama dan sifat Allah, termasuk perkara gaib, ya, yang kita tidak mempunyai ilmu tentangnya kecuali apa yang dikabarkan. Maka apa yang ditetapkan dalam Al-Quran itu yang dijadikan sebagai rujukan, dari itu yang kita tetapkan. Kemudian kata penulis, walam yunazzilillahu bihi sultana, ya, dan mereka meninggalkan apa-apa yang Allah tidak turunkan padanya ada sultan, ya, dan mereka meninggalkan apa-apa yang para sahabat tidak berbicara tentangnya, para sahabat, para tabiin, para salafus salih, lisan mereka tidak berbicara tentangnya. Dan ini dari kaidah penting dalam bab asma wa sifat. Nah, kita menghindari kalimat-kalimat yang as-salaf rahimahumullahu ta'ala tidak berbicara tentangnya. Ya. Kalau kalimat tersebut tidak dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak tetapkan. Mereka tidak tetapkan. Iya. Dipahami? Dan ini dari kedetailan etikat salafus salih. Mereka terbatas dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita melihat, ya, bagaimana para ulama salaf membantah sebagian a'immah yang salah dalam menggunakan ibarat, ya, salah dalam menggunakan ibarat. Kemudian dikatakan oleh para ulama, ibarat ini tidak pernah digunakan oleh para sahabat, para tabiin dan tabi'ut tabiin, hendaknya ditinggalkan. Dipahami? Demikian pula dalam memberi contoh, dalam memberi contoh nama dan sifat, itu hendaknya terbatas pada nas Al-Quran dan Sunnah atau contoh yang diberikan oleh as-salafus salih. Dia tidak keluar, jangan mencari contoh yang lainnya, kecuali kalau contohnya betul-betul zahir sesuai dengan contoh yang diberikan oleh as-salaf. Tapi yang paling selamatnya, dia memberikan contoh sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh as-salaf as-salih. Dipahami sampai sini? Karena itu dalam masalah ini adalah menghafal nusus Al-Quran dan Sunnah dan nas-nas dari para ulama as-salaf, kemudian menjaga nas-nas tersebut, menetapkan sifat-sifat yang terkandung dalamnya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, dan mensucikan Allah untuk diserupakan dengan makhluknya. Ya, Allahu ta'ala. Ilahul. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.